السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله، pada suatu hari diundanglah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah untuk mengisi kajian Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah memenuhi undangan tersebut. Beliau datang, dan sebagaimana biasanya acara dimulai dengan kata sambutan oleh panitia kajian. Jadi di dalam sambutan tersebut, panitia memulai dengan sebagaimana biasa memuji Allah, berselawat, dan mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan pujian buat Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Jadi Syekh dipuji dalam pertemuan tersebut. Syekh sebagaimana yang telah kita ketahui seorang alim, seorang ulama, wallahu hasibu wa la uzakki ala Allahi ahada, yang telah mengorbankan juhud yang besar, usaha yang besar untuk membela agama dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat banyak sekali peninggalan-peninggalan ilmiah yang beliau tinggalkan, lebih daripada 100 kitab yang ditulis oleh Syekh Albani. Ada yang ditahqiq, ada yang ditaklif sekarang, bahkan mendekati 200-an kitab. Ini adalah suatu usaha yang besar. Bahkan kitab beliau yang masyhur silsilah hadis as-sahihah dan silsilah hadis ad-da'ifah, kitab yang mengumpulkan mana hadis sahih dan mana yang bukan, menerangkan kepada ulama mana yang hadis dan mana yang bukan hadis, walaupun dia masyhur tersebar di kalangan manusia. Kitab ini merupakan salah satu peninggalan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala yang beliau tulis lebih dari setengah abad lamanya. Bayangkan bagaimana usaha beliau. Syekh Al-Albani rahimahullahu taala tidak jarang dalam sehari beliau duduk di perpustakaan selama 20 jam dalam sehari. Di samping waktu buat kebutuhan-kebutuhan beliau, salat, makan dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka tidaklah berlebihan kalau dalam mukaddimah kata sambutan oleh panitia tersebut memuji dan menyanjung Syekh Al-Albani rahimahullah. Dengan sanjungan yang biasa. Kemudian setelah waktu disampaikan, diberikan kepada Syekh Al-Albani untuk menyampaikan nasihat beliau, Syekh mengatakan bahwasanya saya mengikuti, tidak ada perkataan yang bisa saya sampaikan kecuali hanya mengikuti jejak Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Tatkala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an dipuji dengan pujian yang hak adanya, dan beliau adalah Khalifah Rasulullah yang hak, orang yang kedua sebagaimana diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran. Khalifah Rasulullah artinya pengganti Rasul di dalam kepemimpinan, bukan di dalam kenabian. Beliau tatkala dipuji, beliau yaitu Abu Bakar As-Siddiq mengatakan sambil berdoa kepada Allah, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waj'alni khayran mimma yadhunnun waghfir li ma la ya'lamun. Dan ini ada asar dari sahabat yang mulia, doa yang sepantasnya kita ucapkan apabila ada seseorang yang memuji kita. Bila ada seseorang memuji, maka baca doa ini, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun, ya Allah, janganlah engkau hukum saya, janganlah engkau timpakan kepada saya hukuman dari apa yang mereka ucapkan. Ini doa menerangkan bahwasanya dia lebih kecil, dia tawadhu, merendahkan diri. Ya Allah, kalau ada orang yang memuji dirinya, dia mengatakan, ya Allah, janganlah engkau timpakan hukuman kepada saya dari apa yang mereka ucapkan. Karena siapa saya? Dan begitu tinggi sanjungan mereka. Kemudian kata Abu Bakar melanjutkan doanya radhiyallahu taala anhu, waj'alni khayran mimma yadhunnun. Dan jadikanlah saya, ya Allah, lebih baik daripada apa yang mereka duga. Jadikan saya lebih baik daripada apa yang mereka duga. Waghfir li ma la ya'lamun. Dan ampunilah saya pada apa-apa yang mereka tidak ketahui. Mereka cuma tahu suatu hal yang baik daripada saya, sementara engkau, ya Allah, maha mengetahui banyak kekurangan dan kekhilafan saya. Ampuni saya dari apa-apa yang mereka tidak mengetahui. Syekh Al-Albani rahimahullahu taala membacakan Asar daripada sahabat yang mulia ini, Abu Bakar As-Siddiq. Dan beliau mengatakan, Abu Bakar As-Siddiq seorang khalifah yang hak, dipuji dengan sanjungan yang hak, bukan sanjungan yang berlebih-lebihan, tapi adalah sanjungan yang hak adanya. Akan tetapi beliau malah berdoa dengan doa yang mulia ini, menerangkan begitu tawadhu'nya, begitu merendahkan dirinya, begitu tidak menyombongnya. Adapun saya, siapa saya, kata Syekh Albani rahimahullah ta'ala, sambil beliau meneteskan air mata. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian Syekh Albani rahimahullah mengungkapkan suatu peribahasa Arab. Yang mana peribahasa tersebut berbunyi, innal bughata bi ardina istansir. Sungguhnya burung-burung kecil di negeri kita sudah menjadi elang. Apa maksudnya? Burung-burung kecil di negeri kita sudah menjadi elang. Maksudnya apa? Burung yang kecil yang kekuatannya lebih lemah daripada burung elang, lebih kecil, lebih lamban, lebih tidak kuat, lebih lemah, akan tetapi sudah dianggap sebagai elang karena elang lagi langka, lagi tidak ada. Maksud beliau, beliau ingin mengatakan bahwasanya sebenarnya saya ini bukan ulama, saya bukan orang yang alim, akan tetapi di saat ulama tidak ada, maka saya dituntut untuk bisa menyampaikan ilmu. Karena elang tidak ada, maka burung kecillah yang dianggap sebagai elang. Dan demikian juga hendaknya majlis kita ini, ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jangan kita beranggapan ada di antara kita yang lebih berilmu dari yang lainnya. Akan tetapi karena sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun cuma satu ayat. Karena kewajiban inilah para ulama rahimahumullah menyampaikan ilmu, para penuntut ilmu menyampaikan ilmu kepada selain mereka, dan orang-orang yang telah diberikan ilmu menyampaikan ilmu kepada yang lain, walaupun elang tetaplah elang. Sebagaimana peribahasa Arab tersebut, innal bughatha bi ardina istansir. Di saat para ulama rahimahumullah, ulama yang hakiki, ulama yang sebenarnya tidak ada, maka orang-orang kecil pun yang sudah diberikan satu ayat dan dua ayat oleh Allah berkewajiban untuk menyampaikannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, maka hendaklah kita menjadikan kehadiran kita, kehadiran kita untuk menuntut ilmu, atau untuk menyampaikan ilmu. Kedatangan kita, duduknya kita di majlis ini, mendengarnya kita di majlis ini, bahkan pulangnya kita dari majlis ini, jadikan semuanya karena mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala, untuk membuat Rabb kita Allah ridha terhadap kita. Sehingga dengan demikian kita berharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ila masjidi la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allima kana lahu ka ajri hajin tamma hajjatuh." Barang siapa yang datang ke masjid, tidak ada yang dia inginkan kecuali hanya untuk mempelajari kebaikan atau untuk mengajarkannya, menyampaikannya, kecuali dia mendapatkan pahala haji yang sempurna hajinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis jelas pada maknanya. Datang ke masjid untuk belajar ilmu atau untuk menyampaikannya, maka dia mendapatkan pahala haji yang utuh hajinya. Sekarang ma'asyiral muslimin, ikhwan-ikhwan kita yang tidak hadir, kalau seandainya diumumkan panitia kajian akan diadakan kajian pada hari Sabtu dan akan dibagikan uang 25 juta, 25 juta kurang lebih ongkos haji, akan dibagikan uang 25 juta, atau akan diberikan tiket berangkat haji. Kira-kira ma'asyiral muslimin dan muslimat, apakah yang datang ke dalam kajian tersebut sebanyak yang sekarang ini atau lebih banyak lagi? Lebih banyak lagi. Kenapa? Di saat ada pembagian dalam bentuk nyata dengan jumlah yang jelas, manusia lebih banyak daripada pembagian dari Allah yang tidak bisa dilihat dengan kasar mata. Apa sebabnya? Apa yang membedakan hal yang demikian ya ikhwan, ma'asyar muslimin dan muslimat? Bukankah intinya sama? Bahkan yang 25 juta tersebut belum dilaksanakan hajinya, belum tentu diterima amalnya, sementara yang ini sudah jelas pahalanya. Di sini kita bertanya, apa penyebab di saat ada pembagian uang dalam bentuk 25 juta manusia begitu banyak jumlahnya, akan tapi di saat pembagian dalam bentuk tidak nyata, tidak bisa dilihat oleh kasat mata, walaupun nilainya sama, kenapa manusia sedikit yang hadir? Apa sebabnya? Karena keyakinan yang kurang. Dia baru yakin, tapi keyakinan tipis, belum sampai kepada derajat haqqul yaqin, keyakinan yang hak, hak yang dia yakini. Kalau seandainya ma'asyiral muslimin, seorang hamba, kalau seandainya keyakinan sampai kepada derajat yang demikian, yakin dia seperti pahala haji yang utuh hajinya bagi orang yang datang ke majlisul ilmi, kalau dia sampai kepada derajat haqqul yaqin, maka tidak akan beda rasa haus dia untuk mendatangi majlis ilmu tersebut dengan pembagian yang nyata atau dengan pembagian yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah penyebabnya. Keimanannya dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih sangat tipis. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah penyebabnya, dan disitulah manusia berbeda derajatnya. Di saat keimanan baru sebatas tersimpan di dalam dada, dengan keimanan yang sudah bisa melahirkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak orang beriman kepada Allah cuma sebatas yakin dalam dada, belum melahirkan amalan dan ketaatan. belum melahirkan perjuangan dan belum melahirkan pengorbanan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, tentunya apa yang kita dengar untuk kita melihat kepada diri kita, bukan kita pergunakan untuk melihat kepada orang lain. Kata oleh para ulama, oleh Syekh rahimahullah, hafizullah ta'ala, bahwasanya permasalahan para penuntut ilmu pada zaman sekarang ini, yaitu dia mempelajari ilmu untuk mencari kesalahan orang lain, bukan untuk dia membenarkan kesalahan dirinya. Tatkala hadir dalam majlis ilmu, oh iya betul si fulan begini, disampaikan oleh narasumber mengenai ilmu, yang teringat sama dia orang lain, oh iya betul si fulan orangnya begini, oh iya si B begitu, oh benar si C begitu. Tapi dia tidak pergunakan untuk mengoreksi dirinya sendiri. Dan ini adalah salah satu musibah, bencana bagi seorang penuntut ilmu. Ma'asyar al-muslimin wal-muslimat rahimakumullah, sebelum kita memasuki kajian kita pada hari ini, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Yaitu nasihat yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim bin Amir al-Ruhaili, salah seorang ulama, Allah hasibuh, yang mempunyai kitab yang harum namanya, yaitu kitab Mauqif Ahli Sunnah min Ahli Al-Ahwa'i wal Bid'ah, prinsip atau sikap Ahli Sunnah terhadap Ahli Bid'ah dan Ahli Al-Ahwa'. Kitab ini adalah kitab di dalam permasalahan manhaj dakwah. Dan kitab ini dianggap besar oleh para ulama rahimahumullah, khususnya tatkala kitab ini diadakan munaqasyah di sidang, karena dia adalah tulisan beliau untuk beliau dapatkan gelar doktor turah. Ketika kitab ini disidang, maka kitab ini dihadiri oleh sangat banyak sekali para ulama dan penuntut ilmu, menunjukkan bahwasanya dia adalah kitab yang besar, Mauqif Ahli Sunnah wal Jamaah min Ahli Al-Ahwa wal Bid'ah. Beliau menulis suatu nasihat yang awalnya nasihat tersebut beliau tulis dalam beberapa lembar kertas dan diberi judul Nasihat Isyabab, nasihat kepada para pemuda. Belakangan sangat banyak sekali permintaan kepada beliau untuk dicetak, dan akhirnya kitab tersebut dicetak dan diberi judul An-Nasihah Fima Yajib Mura'atuhu Inda Al-Ikhtilaf, nasihat pada beberapa hal yang wajib dijaga di saat perselisihan. Dan insyaAllah ta'ala di awal, di setiap awal kajian kita Sabtu dan Ahad, kecuali Ahad besok karena kita akan melakukan bedah buku, Kita akan mulai membaca beberapa nasihat oleh Syekh tersebut karena dia sangat berfaedah sekali dan sangat kita butuhkan tentunya di saat kita hidup di antara kaum muslimin. Tentunya kita tidak bisa menghindari benturan-benturan yang ada, perselisihan-perselisihan yang ada antara kita dengan manusia lainnya, bahkan di antara sesama kita. Dan itu lumrah, sunnatullah ta'ala. Apa sikap yang harus kita benahi di sana? Karena banyak ma'asyiral muslimin rahimakumullah, benturan-benturan yang terjadi di antara sesama. Saya katakan sesama untuk difahami. Benturan-benturan yang terjadi di antara sesama tidak jarang menyebabkan seseorang tersebut futur, mundur, ujung-ujungnya kembali kepada orang-orang jahiliyah. Makanya ma'asyar muslimin rahimakumullah, seorang penuntut ilmu wajib bagi dia untuk menjaga dirinya dengan ilmu. Syekh hafizahullah ta'ala menerangkan bahwasanya sebab pertama dan sebab utama terjadinya perselisihan dan perpecahan yaitu kurangnya ilmu. Kurangnya ilmu itulah sebab pertama dan yang utama terjadinya perselisihan. Ilmu yang dimaksud itu ilmu yang bermanfaat, al-ilm an-nafi'. Apabila ada bahasa ilmu dalam syariat Islam, maka yang dimaksud dia adalah ilmu an-nafi', al-ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat bagi pelakunya, bagi orang lain. Tidaklah terjadi perpecahan dalam Islam kecuali disebabkan karena kurangnya ilmu. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, sebelum kita masukin nasihat yang pertama, sini saya bertanya, mungkinkah syaitan? Pertanyaan, mungkinkah syaitan menyuruh manusia untuk berbuat ketaatan? Mungkinkah syaitan menyuruh manusia untuk berbuat ketaatan? Ini pertanyaan penting. Apa jawabannya? Tidak. Ada yang bilang tidak, ada yang bilang iya. Kalau seandainya syaitan menyuruh seseorang, menyuruh manusia untuk berbuat ketaatan, akan tetapi bukan ketaatan yang sebenarnya, maka itu mungkin. Seperti syaitan menyuruh manusia untuk berbuat sihir. Paham sihir? Iya. Kemudian pelakunya disuruh oleh dia untuk selalu sholat, selalu puasa muti, walaupun sebenarnya puasa muti tidak ada diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disuruh berzikir dengan zikir-zikir yang khusus, disuruh pakai peci haji biar dibilang Pak Kiai. Ini biasa karena syaitan sudah menghancurkan dasarnya yaitu akidah. Di saat syaitan menyuruh seorang hamba untuk berbuat kesyirikan, sihir, maka dia telah kufur. Di saat dia telah kufur, maka tidak ada lagi faedah salatnya, tidak ada lagi faedah puasanya, tidak ada lagi faedah zikirnya, tidak ada lagi faedah puasanya, taatannya. Ini kalau seandainya syaitan menyuruh seseorang untuk beribadah dengan ibadah yang palsu, ini kan sudah ibadah enggak asli lagi. Itu iya. Ada. Yang timbul pertanyaan di sini, mungkinkah syaitan menyuruh seorang hamba untuk melakukan suatu ibadah, ibadah betulan, yang kalau seandainya dilakukan pelakunya mendapatkan pahala di sisi Allah, bukan sebagaimana contoh sebelumnya. Karena pada contoh sebelumnya, sholat pun sholat tetap tidak akan diberikan pahala oleh Allah. Kenapa? Karena dia telah jatuh kepada kekufuran, telah keluar daripada Islam. La in asyrakta la yahbatanna 'amalu. Wala takunanna min al-khasirin, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah sekarang, mungkinkah syaitan menyuruh seorang hamba untuk melakukan suatu ketaatan yang kalau seandainya pelakunya melakukan ketaatan, maka dia akan diberikan ganjaran? Mungkin? Mana para ulama? Tidak. Jawabannya mungkin. Katakan mungkin. Kenapa demikian? Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, dan kadang syaitan menyuruh seorang hamba untuk melakukan salat malam untuk menjadikan dia lalai daripada salat subuh. Subhanallah, perkataan emas. Dan kadang syaitan menyuruh seorang hamba untuk melakukan salat malam untuk menjadikan dia lalai daripada salat subuh. Subhanallah, begitu dahsyatnya fitnah-fitnah dari syaitan. Diberikan ganjaran dia dari salat malamnya? Jawabannya iya. Akan tetapi syaitan ingin menjatuhkan dia kepada dosa yang lebih besar. Salat subuh di luar daripada waktunya. Atau seorang laki-laki tidak salat subuh berjamaah di masjid. Jadi seorang hamba dijatuhkan kepada amalan sunat supaya gugur amalan wajibnya. Subhanallah, syaitan. Atau kadang syaitan membangunkan seorang hamba untuk sholat tahajud, sholat malam di penghujung-penghujung malam, atau dari sholat malam semalaman sehingga dekat-dekat subuh dia mengantuk, akhirnya tidak sholat subuh berjamaah, atau sholat subuh di luar waktu. Dan apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ternyata benar, dan beliau lebih berilmu daripada kita yang mengatakan tidak. Ya, ikhwan ma'asyar muslimin muslimat rahimahullah, inilah syaitan. Kadang cara syaitan untuk menjatuhkan seorang hamba kepada kemaksiatan, kadang dengan menghiasi suatu kemaksiatan sehingga dia dianggap ibadah, dan kadang dia malah menyuguhkan kepada manusia amalan-amalan sunnah sehingga dia jatuh meninggalkan amalan wajib. Dan contoh-contoh seperti ini sangat banyak sekali ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sebagai contoh yang lain, kadang seorang pemuda dibakar semangatnya oleh syaitan dengan semangat seolah-olah dia adalah seorang yang lagi pembela sunnah, pembela agama, seorang yang memerang bid'ah. Dibakar semangatnya oleh syaitan. Tentunya semangat ini adalah semangat yang bagus, yang positif. Tentunya kalau seandainya dia diletakkan pada tempatnya. Karena setiap sesuatu ada tempatnya. Dibakar semangatnya. Sehingga tatkala pemuda tersebut sudah terbakar semangatnya, menggebu-gebu, kemudian suatu saat datanglah seorang yang bodoh, yang jahil, yang tidak faham dengan sunnah, yang masih baru belajar, datang menemuinya atau datang bertemu dengannya sementara dia masih mengamalkan beberapa amalan-amalan yang tidak, yang salah. Nah, pemuda yang menggebu-gebu ini datang dengan spontan langsung memarahi. Wah, ini bid'ah, ini sesat, ini itu dan ini itu. Akhirnya orang yang masih baru menuntut ilmu tersebut mental pergi dan tidak jadi menuntut ilmu. Akhirnya dia terhalangi dari hidayah. Disebabkan siapa? Disebabkan oleh pemuda tersebut. Apa jawaban yang akan dia persiapkan di hadapan Allah? Kalau seandainya Allah berkata kepadanya, engkau telah menjadi penghalang hidayah buat si fulan. Subhanallah. Ya, bagaimana syaitan? Ini sikap. Makanya halus sunnah wal jamaah, halus haq. Dia melihat dengan ilmu. Kapan saatnya dia bertindak keras dan kapan dia harus bersikap lemah lembut. Ada tempatnya. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ditemukan bersikap keras terhadap orang-orang yang menyelisihi jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi ada tempatnya. Nah, orang yang jahil yang datang belakangan seperti kita, baca buku cuma ketemu sikap-sikap keras para sahabat, sikap-sikap keras para tabi'in, sikap-sikap keras para imam. Ya, mereka bersikap keras karena sesuai dengan kondisinya. Wah, mereka keras, berarti saya harus keras juga. Akhirnya sikap-sikap keras para salafus saleh tersebut, para sahabat tabi'in, diterapkan pada zaman sekarang, akan tapi dia tidak pada tempatnya, tidak sesuai dengan kondisinya. Sebagai contoh, sahabat yang mulia Ibn Umar radhiyallahu ta'ala an, sahabat yang mulia Ibn Umar radhiyallahu ta'ala an, melihat seseorang melakukan salat pada waktu yang dilarang. Salat pada waktu yang dilarang. Kapan waktu yang dilarang salat? Di saat terbitnya matahari. Saat matahari lagi tengah dan saat matahari lagi terbenam. Salat. Pada waktu yang dilarang. Kemudian Ibn Umar radhiyallahu ta'ala an, tentunya salatnya bukan salat yang memiliki sebab, ya. Beda lagi. Salat pada waktu yang dilarang. Ibn Umar ambil kerikil, lempar sama Ibn Umar. Dilempar oleh Ibn Umar. Orang yang salat. Jawab. Ayu'aqibun Allahu an salat. Apakah Allah akan menghukumi kami, ya Ibn Umar, karena kami salat? Lihat bagaimana syubhatnya. Apakah mungkin Allah menghukumi kami karena kami salat? Apa jawaban Ibn Umar? Lihat bagaimana beliau menjawab. Tidak. Akan tetapi Allah akan menghukumi kalian karena kalian menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. ini kita pergunakan dalam membantah ahlul bid'ah. Masa kami dalam acara kami itu kami baca Quran, kami ada ceramah-ceramah, masa dihukumi? Kita jawab, tidak, bukan karena baca Qurannya, bukan karena ceramahnya, tapi karena menyelisih sunnahnya. Kita pergunakan pada acara jawaban Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala an sebagai senjata di saat kita menghadapi ahli bid'ah. Kembali kepada kisah Ibnu Umar. Mungkinkah praktek Ibnu Umar ini bisa kita terapkan pada zaman sekarang? Hah? Nampak orang jahil, enggak paham ilmu, baru kemarin taubatnya. Kemarin masih mabuk, lusa kemarin masih mabuk, masih enggak sholat, taubat hari ini. Pagi tadi jam 7 dia taubat, umpama pengen sholat, sayang dia sholat pada waktu yang terlarang. Orang baru tahu habis sholat asar umpamanya, dia sholat sunat 2 rakaat, dia menyangka ada sholat sunat setelah asar, sholatnya di saat matahari lagi tenggelam, karena taubatnya waktu asar itu. Datang si fulan merasa dirinya pembela sunnah, pemerang bid'ah, pembela agama, penghidup sunnah, dirinya sudah besar, tambah lagi dengan gamis dan sorban yang dikenakan, ambil kerikil, lempar, lihat tuh, merasa dirinya saya sudah menerapkan sunnah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Apa yang terjadi? Dua kemungkinan. Kemungkinan terjadi keributan atau sebaliknya. Dan bisa terjadi orang tersebut enggak jadi taubat, batallah taubatnya. Kembali kepada kemaksiatan, kembali kepada perbuatan-perbuatan jahiliyah. Saya sholat dimarahin, saya enggak sholat enggak ada yang marah. Subhanallah. Ini sebabnya kenapa ma'asyiral muslimin wal muslimat, lihat bagaimana syaitan menyuruh seseorang untuk seolah-olah melakukan ketaatan dan menjatuhkan dia kepada kemaksiatan yang lebih besar. Maka jadilah fulan tersebut sebagai penghalang seseorang untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Contoh-contoh yang seperti ini sangat banyak kita temukan dalam keseharian kita. Merasa dirinya pembela sunnah, merasa dirinya yang paling benar, sehingga akhirnya dia main sikut kiri, sikut kanan, memfonis si fulan bid'ah, si fulan sesat, si fulan ahlul bid'ah, si fulan sururi, sehingga akhirnya terjadi kerusakan yang lebih besar karena tidak diletakkan pada tempatnya. Makanya kata para ulama rahimahumullah, di antara musibah di kalangan ahlu sunnah pada zaman sekarang yaitu ta'mimul ahkam, memukul rata hukum tanpa dia melihat kepada sisi-sisi lainnya, karena hukum diletakkan sesuai pada ketentuan-ketentuan lainnya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, hukuman menurut saya bagi ahlul kalam. Siapa ahlul kalam? Orang-orang yang mengedepankan akal daripada dalil, dari kalangan filsafat dan segala macam. Hukuman menurut saya bagi mereka, sepantasnya mereka dipukul dengan pelepah korma, dengan sendal, kemudian digiring, diseret, muter di kampung. Perkataan Imam Syafi'i ini sesuai dengan kondisi beliau, dengan zaman beliau. Karena di saat sunnah hidup ada satu orang pengacau yang membawa ilmu kalam, maka sepantasnya dia diperbuat demikian. Tapi apakah cocok pada zaman sekarang? Pergi ke sarangnya ilmu kalam, kampusnya, kampusnya ilmu kalam, bawa sendal, paketkan pelepah korma dari aku. Pukul. Apa yang terjadi? Ini disebabkan karena ta'mimul ahkam, memukul rata, mengfonis sama hukum tanpa dia melihat kepada kaidah-kaidah yang ada. Masyarakat muslimin wa muslimat rahimakumullah. Perbuatan-perbuatan seperti ini sering menimbulkan fitnah, sering menimbulkan perpecahan. Makanya di dalam ketaatan bukan cuma bermodal semangat saja, akan tapi harus bermodal dengan ilmu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, nasihat yang pertama, bagi pemuda, bagi seluruh kaum muslimin. Kalau saya katakan pemuda, nanti yang tua-tua tidur. Nasihat yang pertama bagi seluruh kaum muslimin, melihat kondisi yang ada yang tulis Syekh Ibrahim bin Amir Rahili rahimahullah, yang pertama bahwasanya seorang muslim dia selalu memperhatikan untuk membenahi dirinya dan keselamatan dirinya, dan menjauhi daripada sebab-sebab kebinasaan. Orang muslim selalu memperhatikan untuk membenahi dirinya dan perbuatannya dan keselamatan dirinya, dan menjauhi sebab-sebab kebinasaan sebelum, kata sebelum ini adalah penting, sebelum dia menyibukkan diri dengan orang lain. Sibukkan diri terlebih dahulu, benahi diri terlebih dahulu, sebelum dia menyibukkan diri dengan membenahi orang lain. Salat saya sudah benarkah dengan sesuai dengan sunnah Rasulullah atau bukan? Puasa saya sudah benarkah sesuai dengan puasa Rasulullah atau bukan? Di saat saya takbiratul ihram, Allahu Akbar, apakah seperti ini saya mengangkat tangan? Apakah sudah sama dengan mengangkat tangan ya Rasulullah? Sudahkah saya membaca hadis Rasul bagaimana Rasulullah mengangkat tangan di saat beliau salat? Di saat saya ruku, apakah ruku saya sudah sama dengan rukunya Rasulullah? Posisi tangan saya di saat ruku, apakah sudah sama dengan posisi tangan Rasulullah di saat ruku? Apakah saya sudah membaca hadis Rasul? Bagaimana posisi tangan beliau di saat ruku? 600 hadis lebih mengenai tata cara salat Rasulullah. Tapi sayang kaum muslimin, tidak ada membacanya kecuali hanya sangat sedikit. Banyak daripada kaum-kaum muslimin salatnya hasil tiruan daripada nenek moyang. Bukan dia membaca hadis Rasulullah bagaimana Rasulullah ruku', bagaimana posisi tangannya di saat dia ruku', di saat Rasulullah sujud, di saat sujud bagaimana Rasulullah, bagaimana jarak antara paha dengan dada Rasul, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menatap di saat beliau ruku'. Dan banyak sekali hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan hal yang demikian. Tapi banyakkan kaum muslimin sudah disibukkan dengan hal yang lain. Sebagaimana saya pernah disampaikan, datang seorang yang sudah memvonis saya dan kita sebagai ahlul bid'ah, pengikut sururi, Amr bin Surur Zainul Abidin. Tapi tak kala ditanya apa syarat diterima amalan, enggak tahu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Syarat diterimanya amalan enggak paham. Nuduh orang ahli bid'ah. Mana yang lebih bid'ah? Datang kepada Syekh Rabi' bin Hadi Al-Khadi. Fidhahullah. Seseorang dengan semangatnya yang membara-bara, Syekh melihat ini si fulan terlalu berlebihan. Kemudian kata Syekh, apa rukun la ilaha illallah? Apa jawabnya? Gak tahu. Ini karena dia menyibukkan dengan orang lain, sementara dia mengabaikan dirinya. Dia mengabaikan dirinya. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr. Surat yang sering dibaca. Kata Allah, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilu shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal'asr, innal insana lafi khusr, sungguhnya manusia berada dalam kerugian. Siapa yang tidak termasuk dalam kerugian ini? Illa alladhina amanu wa 'amilu shalihat, yaitu orang-orang yang beramal dan melakukan, orang-orang yang beriman dan yang melakukan amal yang saleh. Illa alladhina amanu wa 'amilu shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan melakukan amal yang saleh. Dan apa? Dan berwasiat kepada kebenaran dan berwasiat kepada kesabaran. Jadi ayat ini mendahulukan iman seseorang pada dirinya, amal saleh sebelum dia menyampaikan buat orang lain, wasiat kepada kesabaran dan kepada yang hak. Berarti dia benahi dirinya terlebih dahulu dengan iman. Dia benahi dirinya terlebih dahulu dengan amal saleh sebelum dia menyibukkan dirinya berdakwah, menyampaikan kepada orang lain. Ini yang sebenarnya. Untuk berdakwah saja seseorang harus membenahi diri terlebih dahulu. Harus beriman, berilmu, melakukan amal saleh. Makanya kata Allah, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalih." Barang siapakah yang lebih baik daripada orang yang mengajak kepada Allah wa 'amila shalihan, dan dia telah mengamalkan amal yang saleh, 'amila fi'il madhi, dan dia telah mengamalkan amal saleh. Makanya untuk berdakwah saja seseorang dituntut untuk dia beriman dan melakukan amal saleh terlebih dahulu, apalagi untuk menyibukkan diri dengan orang lain. Enggak, bukan dakwah menyibukkan diri, si fulan begini, si fulan begini, si fulan sama si fulan ada apa? Kenapa dia begini? Masyarakat muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ini sering terjatuh di sini para penuntut ilmu, pada orang-orang yang menisbatkan diri kepada sunnah, sibuk dengan orang lain sementara dia sendiri masih jauh daripada ilmu itu sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini nasihat yang pertama, dan insyaallah taala di setiap awal kajian kita Sabtu dan Ahad kita mulai dengan menyampaikan nasihat syekh tersebut. Baiklah ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, tanpa terasa kita sudah melewati waktu yang cukup lama tanpa kita masuk kepada kajian kita. Tapi saya melihat apa yang tadi kita dengar bersama sangat bermanfaat sekali, dan tentunya para penuntut ilmu berbeda-beda dalam mengambil manfaat. Ada beberapa orang yang hadir di kajian dan kembali dari kajian, akan tapi dalam mengambil manfaat tentu mereka tidak sama. Tentu mereka tidak sama. Ada yang mengambil manfaat sedikit, ada yang mengambil manfaat yang banyak, bahkan ada yang disampaikan dan dia lebih faham sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba muballighin aw'a min sami'. Kadang orang yang disampaikan lebih faham daripada orang yang mendengar langsung. Jadi tingkatan manusia dalam pemahaman bertingkat-tingkat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman yang benar dalam agama ini. Baiklah, ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita masuk ke nomor yang ke-98 dari kitab kita Syarh Sunnah. واعلم أن من قال لذي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع ومن سكت فلم يقل مخلوق ولا غير مخلوق فهو جهمي هكذا قال أحمد بن حنبل هكذا قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وعضوا عليها بالنواجذ. Di antara keyakinan Ahlus Sunnah yang ke-98, berkata pengarang buku kita, wa'alam, ketahuilah, barang siapa yang mengatakan bahwasanya lafzi bil Qur'ani makhluk, lafzi, lafazku, ucapanku, bil Qur'an, dengan Al-Qur'an, makhluk, dia adalah makhluk. Dalam terjemahannya apa? Apa saya akan Al-Qur'an makhluk? Salah terjemahan. Lafzi bil Qur'an makhluk, lafaz saya dengan Al-Qur'an adalah makhluk. Lafaz saya dengan Al-Qur'an adalah makhluk. Maka dia adalah pelaku bid'ah. Dan barang siapa yang diam, tidak mengatakan Al-Qur'an makhluk, dan tidak pula mengatakan Al-Qur'an tidak makhluk, maka dia adalah orang Jahmiyah. Ini adalah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Di sini beliau melanjutkan dengan perkataan Rasulullah, barang siapa yang hadir, yang hidup di antara kalian wahai para sahabat, maka dia akan melihat penyimpangan yang banyak. Maka jauhilah permasalahan-permasalahan yang baru. Maka sungguhnya dia adalah sesat. Dan hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin yang terbimbing, dan gigit dia dengan gigi geraham. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di sini ada permasalahan. Yang butuh kita terangkan sedikit, yaitu kata-kata lafzi bil Qur'ani makhluk, lafaz saya dengan Al-Qur'an makhluk. Perkataan yang ringkas ini telah menimbulkan perselisihan yang sangat banyak sekali antara para ulama. Makanya beliau langsung menukil perkataan salah seorang ulama besar Ahlussunnah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Seorang yang tidak baca atau tidak mempelajari perbedaan pendapat, perselisihan yang timbul dari kata-kata lafzi bil Qur'ani makhluk, akan bisa salah dalam menerjemah, karena dia tidak tahu apa sebabnya perkataan ini. Maksud perkataan ini ya ikhwan, orang ulama mengatakan lafzi bil Qur'ani makhluk, dia adalah perkataan ini, perkataan saya, lafaz saya dengan Al-Qur'an, dia adalah makhluk. Dia adalah perkataan yang benar. Dan ada yang mengatakan tidak, dia adalah perkataan yang batil. Permasalahan ini sempat menimbulkan, dan saya tidak sebutkan namanya, sempat menimbulkan perselisihan yang amat dalam di antara dua orang ulama besar. Dan pernah kita sebutkan ulama tersebut. Dan salah satu kitabnya kita kaji dalam bagian kita. Lafzi bil Qur'an makhluk. Lafaz saya dengan Al-Qur'an adalah makhluk. Di sini mengandung beberapa makna. Mengandung beberapa makna. Makna yang dikandung di sini, ada yang memahami lafaz saya dengan Al-Qur'an makhluk, perkataan saya dengan Al-Qur'an makhluk. Yang dimaksud makhluk di sini yaitu perkataannya, bukan Al-Qur'annya. Jadi perkataan saya mengenai Al-Qur'an makhluk, itu perkataan saya ini, bukan Al-Qur'annya. Dan ada yang berpendapat lafzi bil Qur'an makhluk, perkataan saya dengan Al-Qur'an makhluk, yang dimaksud yaitu Al-Qur'an. Jadi pendapat saya mengenai Al-Qur'an makhluk, maka ini adalah perkataan yang salah. Perkataan ahli bid'ah. Yang benar adalah rincian. Karena dua makna tersebut bisa dibawa kepada ungkapan yang telah kita sebutkan tersebut. Yang benar bahwasanya apabila dia mengatakan lafzi bil Qur'ani makhluk, yang dia maksud adalah lafaznya, ucapan dia bukan Al-Qur'annya yang makhluk, maka itu adalah perkataan ya yang benar. Dan sebaiknya dia mengatakan dengan perkataan yang jelas bahwasanya Al-Qur'an kalamullah dan bukan makhluk. Al-Qur'an kalamullah dan bukan makhluk. Kemudian berkata Imam Barbahari menukil perkataan Ahmad, barang siapa yang diam tidak mengatakan Al-Qur'an makhluk dan tidak mengatakan Al-Qur'an tidak makhluk, maka dia adalah orang-orang Jahmiyah. Dia adalah orang-orang Jahmiyah yang tiga prinsip mereka telah kita terangkan dalam pertemuan hari Ahad lalu. Apa dia golongan Jahmiyah? Apa prinsipnya? Pertama, mereka menta'til sifat-sifat Allah. Yang kedua, mereka mengingkari takdir. Yang ketiga, mereka mengatakan iman cuma sebatas keyakinan yang ada di dalam hati dan amalan tidak termasuk daripada iman. Inilah pengikut Jaham bin Safwan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tentunya perkataan beliau ini timbul dari permasalahan di saat tersebarnya fitnah mengatakan Al-Qur'an makhluk. Di situ manusia terbagi beberapa macam. Ada yang hanyut dengan syubhat tersebut mengatakan Al-Qur'an makhluk. Ada yang tidak hanyut, tidak terperdaya dengan pendapat tersebut, mengatakan Al-Qur'an kalamullah. Akan tetapi mereka juga terbagi dua, ada yang mengatakan terang-terangan dan ada yang mengatakan secara tersembunyi. Apabila ditanya secara terang-terangan, mereka mengatakan makhluk. Apabila ditanya secara sembunyi, mereka mengatakan kalamullah karena takutnya dengan hukuman. Dan ada golongan yang ketiga, itu yang mereka mengatakan Al-Qur'an tidak makhluk dan tidak Allah tidak makhluk. Dan ini yang pendapat orang-orang Jahmiyah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hujjah mereka banyak, syubhat mereka banyak. Orang-orang yang mengatakan Al-Qur'an makhluk, mereka mempunyai syubhat, bukan hujjah. Mempunyai syubhat. Apa syubhat? Argumen yang mereka yang bisa mendatangkan keraguan, kebimbangan. Dan dia bukan hujjah dari Allah, akan tapi adalah hujjah yang diwahyukan dari syaitan la'anahullah. Sampai saya sendiri takut untuk menyampaikan hujah-hujah mereka kepada kita, khawatir nanti ada yang terserap hujahnya, akan tetapi tidak bisa menyerap bantahannya. Karena sering, dan para ulama dituntut untuk para da'i, keseluruhan para da'i dituntut untuk berhati-hati dalam menyampaikan syubhat. Dia apabila menyampaikan syubhat harus siap menyampaikan obatnya. Takut nanti keracunan syubhat, sementara obatnya enggak mempan. Ma'asyarul muslimin wa muslimat rahimakumullah. Nomor yang ke-99. واعلم أنه إنما جاء هلاك الجهمية أنهم فكروا في الرب عز وجل فأدخلوا لما وكيف وتركوا الأثر ووضعوا القياس وقاسوا الدين على رأيهم فجاءوا بالكفر عيانا لا يخفى أنه كفر لا يخفى أنه كفر وكفروا الخلق واضطرهم الأمر حتى قالوا بالتعطيل. Ketahuilah, sungguhnya kebinasaan orang-orang Jahmiyah disebabkan karena mereka memikirkan dengan akal mereka tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka memasukkan kata-kata kenapa dan bagaimana. Kenapa dan bagaimana tidak pantas bagi Allah. Itu cuma pantas bagi makhluk. Apa maksudnya? Karena makhluklah yang bisa diukur dengan akal. Kenapa manusia berdiri dengan kaki yang dua? Ya, karena kalau kakinya empat kayak binatang, kan begitu. Kenapa manusia telinganya di samping? Iya, kalau telinganya di atas susah kalau kehujanan. Ini pantas bagi makhluk, akan tetapi bagi Allah akal terlalu lemah, akal manusia terlalu singkat untuk dia membahas mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mulia. Apalah makhluk membahas Sang Pencipta? Apalah yang dicipta membahas kepada yang Maha Mencipta? Tidak pantas dan tidak tempatnya, dan bukan urusan akal untuk berbicara di sana. Nah, orang-orang Jahmiyah mereka memasukkan kata-kata kenapa dan bagaimana. Kenapa Allah punya arasy? Kenapa Allah begini dan begitu? Akhirnya mereka watarakul athar, meninggalkan sunnah. Wada'ul qiyas, dan mereka mempergunakan analogi, dikias-kiaskan, diakal-akalkan. Allah berada di atas arasy, berarti Allah punya tempat, sama dong kayak manusia. Berarti enggak bisa, arasy itu dibuang. Ujung-ujungnya dibikin, dibuang ayat-ayat. Waqasud din 'ala ra'yihim, dan mereka mengkias agama sesuai dengan akal mereka. Faja'u bil kufri ayana, sehingga mereka jatuh kepada kekufuran yang jelas, yang tidak samar-samar bahwasanya dia adalah kekufuran. Dan mereka mengkafirkan makhluk sehingga sampai kepada batas mereka mempunyai pendapat ta'til, menghapus sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tatkala Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, itu bukan berarti Allah penyayang, bukan berarti Allah pengasih. Lalu apa maknanya? Allah berfirman dalam Al-Quran bahwasanya Allah Ghafur, Ghaffar, Maha Pengampun. Oh, itu maknanya Ghaffar saja, bukan pengampun. Allah bukan Maha Pengampun. Lalu apa maknanya ya Jahmi? Inilah bentuk perbuatan orang-orang Jahmiyah. Kita pernah menyampaikan pada pertemuan sebelumnya kisah tokoh Jahmiyah yang dia mengatakan, hampir saja saya menghapus seluruh ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dosa yang luar biasa. Ayat-ayat mengenai sifat Allah mau dihapusnya. Padahal dia adalah orang yang selalu salat malam dan selalu puasa di siang hari. Subhanallah. Lihat bagaimana syaitan. Dia merasa bangga dengan salat dan puasanya, sementara dia dijatuhkan ke dalam kekufuran yang sangat dalam, wal'iyadu billah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sampai demikian kajian kita pada hari ini. Apa yang benar dia berasal dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang salah dari saya dan syaitan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.